ada hujan di balik batu, gelap jadi tara kelihatan kupu panipu. Aduh sayang, kau paling kacau, sebaru tahu nih kalau ku keliabu. Masa kau mau jaga langsung hati sayang, karena bisa bagi cukup harus sayang satu saja. Kalau mau dia, ya dia saja, jangan saya juga. Kasihan tuh orang kaya, nanti orang aja. Ku bikin sahabat ku pukul, nanti dengkok ku selingkuhan itu. Tapi lupa setengah mati, apa juga kalau pada dasarnya ku suruh begitu. Kepala tipu, masih ada juga orang kaya ku menyesal minta ampun. Saya takut juga orang kaya ku. Yeah, apakah atau dia butakan pemikiran hingga saya pun insomnia. Terus pikiran kau, pikiran sampai saya semua mampus dan terasa macam sani orang ada bro. Wih, parah sekali cara dua hati kau rebut, kan bahaya bila nanti dua nama kau sebut. Yeah, tentukan pilihan dari sekarang yang kau suka, juga tinggalkan saya pun saya terakan susah. Masa kau mau jaga langsung hati saya, karena bisa bagi cukup harus sayang satu saja. Kalau mau dia, ya dia saja, jangan saya juga. Kasihan tuh orang kan, nanti orang aja. Kau bilang hanya saya, tapi ada dia.